ahkam atau hukum-hukum. Ahkam adalah jamak dari hukmu. Secara bahasa berarti qada, ketetapan, keputusan. Secara istilah berarti maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliku bi'af'alil mutkallafina min talabin au takhyirin au wad'in. Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa talab, takhyir, atau wad'. Khitab syariat maksudnya Alkitab dan As-Sunnah, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf maksudnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan amal-amal mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik melakukan atau meninggalkan. Sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan tidak termasuk dalam cakupan ini dan tidak dapat dinamakan hukum dalam istilah ini. Mukallaf maksudnya adalah orang yang diberi beban taklif, jadi tidak mencakup anak kecil dan orang gila. Talab atau permintaan maksudnya amr, perintah, dan nahi, larangan, baik bersifat kewajiban atau keutamaan. Takhyir maksudnya mubah. Wada maksudnya sahih, sah, dan fasid, rusak, serta tanda-tanda dan sifat-sifat sejenis yang ditetapkan oleh syari atau pembuat syariat yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu.